Bismillah. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadith as-sab'un. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Taib. Narji ila ad-dars. Al-hadith as-sab'un, hadith yang ke-70, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anna jaddatahu, wahada yu'ti lana shubha. Limadha? Lianna Abdullah ibn Abi Talha mayudkar. Sehingga agak membingungkan. Semestinya disebutkan, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, an Anas. Baru kemudian anna jaddatahu, itu baru cocok. Yarji ila al-madhkur, enggak mungkin dhamir yarji ila ghairi al-madhkur, akan membingungkan pendengar. Baik, anna jaddatahu da'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لطعام صنعته له, untuk sebuah makanan yang dibikinnya beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akala minhu, maka Nabi pun memenuhi undangannya, memakannya. Kemudian beliau dalam keadaan tawadhu', sangat tawadhu'nya, tidak sombong, maka beliau mendatangi undangan walaupun dari orang miskin atau orang yang dianggap biasa atau rendahan, beliau pun mendatanginya. Kemudian Rasulullah SAW, wa min akhlaqihi, di antara akhlak beliau, memberikan pada mereka ilmu dalam semua kesempatan. Qumu falau usalli bikum, bangunlah, aku akan mengimami sholat kalian. Maka diaturlah safnya. Kata Anas, qumtu ila hasirin, aku bawakan tikar yang sudah menghitam, aku cuci dia, aku berikan, dan Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, aku dan seorang anak yatim dibariskan di belakang beliau. Wal ajuzu min wara'ina, sedangkan ibunya di belakang kami. Fasallalana rak'atain tsumma sharaf, kemudian salat dua rakaat, kemudian pergi. Wal muslim anna Rasulullah sallallahu sallam bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ah khalfana. Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan yatim, hanya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallam salat mengimami beliau dan ibunya. Fa aqamani an yaminihi, maka Rasulullah sallam meletakkan aku di kanannya, di samping kanannya. Wa qamal mar'ah khalfana, sedangkan wanita ibunya di belakangnya. Intahina min al-ma'na al-ijmali, sah? Naam, baqiya ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf al-ulama. Dhahab al-jumhur ila sihhati musaffat as-sabiyyi fi salatay al-fard wan-nafilah. Jumhur para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat sahnya saf anak kecil di dalam dua jenis salat, apakah salat yang fardu ataupun salat yang nafilah. Salat jamaah wajib ataupun salat jamaah tarawih misalnya. Dua-duanya boleh. Sah. Mustadillina bihadzal hadits sahih. Berdalil dengan hadis yang sahih ini, yang bersama kita ini. Li'anna Anas wasafa sahibahu bil yatim. Karena Anas mensifati anak tadi dengan kalimat yatim. Wama ma'na al-yatim? Hah? Apa maknanya yatim? Definisinya apa? Man faqada ummuhu atau abuhu atau kilahuma. Hah? Cayid. Orang yang kehilangan bapaknya, yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, tetapi jangan lupa, dalam keadaan belum baligh. Sebab kalau sudah dewasa, tidak dikatakan yatim. Kasiannya, ustadz anak yatim, gak punya bapak, gak punya ibu. Ya bukan anak yatim, karena sudah bukan anak-anak lagi. Dan gak ada bapak yatim. Sebab sudah dewasa. Mereka yang perlu dan yang memiliki sesuatu yang berat adalah seorang yang harusnya masih fi masa hadana, fi ahdil hadana, tetapi dia tidak memiliki orang tua. Itu yang perlu dikasihani. Masakin. Dia anak kecil yang butuh kasih sayang orang tua, tapi tidak punya orang tua. Maka itu yatim. Wasafa Anas sahibahu bil yatim. Anas mensifati temannya itu yang berbaris bersamanya dengan al-yatim. Berarti masih anak-anak. Taib. Teranggap atau tidak teranggap? Hah? Teranggap. Apa buktinya? Kalau dia teranggap sebagai seorang yang berdiri di saf. Buktinya di belakang Rasulullah SAW. Sudah kita katakan kemarin. Bahwa kalau seorang makmum sendirian akan diletakkan di sebelah kanannya. Kalau dua atau lebih akan diletakkan di belakangnya. Kalau anak kecil enggak dihitung, enggak dianggap, maka semestinya di kanannya. Sahih? Taib. Oleh karena itu, ini sebagai jawaban bagi mereka-mereka yang berkata, kalau di tengah kita ada anak kecil, softnya terpotong. Kok bisa terpotong? Karena kan anak kecil. Enggak dianggap. Maka kita sama dewasa yang sebelahnya terhalang oleh anak kecil ini. Karena dia kecil. Tidak. Walaupun dia anak kecil teranggap. Maka tidak terputus softnya dengan anak kecil. Bidalil hadal hadis alladhi ma'ana. Karena dikatakan di sini dengan kalimat yang sangat jelas. Fasafaftu ana wal yatima wara'ahu. Dibariskan aku dengan anak yatim di belakang beliau. Berarti teranggap sebagai seorang di dalam saf. Kalau teranggap sebagai seorang yang di dalam saf, berarti dia dalam keadaan tidak memutus saf ketika dia berada di tengah-tengah. Karena teranggap sebagai seseorang. Baik. Qala wal masyhur. Ini pendapat pertama. Jumhur ulama. Wal masyhur min madhhab al Hanabilah. Adapun yang masyhur dari madhab Hanabilah, sihhata musaffatihi fin nafli dun al fard. Hada huwa al mafhum. Adapun yang masyhur dari madhabnya Hambali, para ulama dari madhab Hanabilah, sahnya seorang anak berbaris di saf itu hanya pada sholat sunnah saja. Amalan bihadzal hadis, karena melihat dalam hadis ini adalah sholat sunnah. Nabi menyatakan, qumu fala usalli bikum. Qumu fala usalli bikum. Fasalla rak'ataini. Khana bin a'azakumullah. Tidak disebutkan sholat wajib, dan itu adalah sholat nafilah. Qala wa adamu sihhati musafatihi fil fardhi, tetapi tidak sah berbarisnya anak kecil di saf kalau dalam salat wajib. Wa qad taqaddama anna al ahkam al warida li ihda salataini takunu lil ukhra. Tetapi Syekh Abdullah Al-Bassam, walaupun dari Hanafilah, tidak kemudian taklid dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau tidak taklid dengan Hanabilah. Beliau berkata, sudah kita jelaskan pada apa yang telah lewat, bahwa hukum asalnya, aturan di sholat wajib berlaku pada sholat sunnah. Sahih. Kalau sholat wajib harus berwudu, sholat sunnah pun harus berwudu. Kalau sholat wajib harus khusyuk, sholat sunnah pun harus khusyuk. Apalagi, hampir semua hukum-hukum sholat wajib berlaku pada hukum-hukum sholat sunnah. Allahumma illa idza dalla dalil. Kecuali kalau ada dalil lain yang membedakan dari sholat wajib. Seperti hadis yang sangat sharih, sahih tentang masalah qiblat. Shalla ala ghairil qiblah. Beliau sholat tidak ke arah qiblat. Tetapi kemudian ada kecuali. Illa al-mafruḍah. Kecuali sholat-sholat wajib. Aib. Aw ila al-fara'id. Kecuali sholat-sholat wajib. Maka hadis itu sebagai dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, kembali kepada hukum asal. Bahwa hukum-hukum pada sholat wajib berlaku pula pada sholat-sholat sunnah. Baik. Qala, wa man khassa ihdahuma bil hukmi fa'alaihi dalil. Maka, siapa yang menghususkan salah satu dari dua sholat yang wajib dan yang sunnah, yang ini harus begini, yang itu tidak. Taib, alaihi bidalil. Fa'alaihi ad-dalil. Maka atasnya harus mendatangkan dalil. Taib, apakah ada dalil pada Hanabilah yang menyatakan, kalau di sholat sunnah, ya, memang teranggap anak kecil. Tapi kalau dalam sholat wajib, tidak teranggap. Maka tidak boleh nyelip di tengah-tengah saf dewasa, akhirnya memotong saf belakang. Khamilin a'azakumullah. Tetapi kata beliau, man farraqa baina salatai al-fardhi wal-nafilah fa'alaihi bid-dalil. Siapa yang membedakan antara keduanya, maka harus mendatangkan dalil. Wala mukhassis. Ternyata tidak ada dalil yang mengkhususkan. Enggak ada dalil yang mengkhususkan. Lidha fasahih ma'alaihil jumhur. Oleh karena itu, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Dan juga kita sudah mendengar dari sekian banyak ulama, termasuk Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika berbicara tentang anak-anak yang mengganggu, maka beliau menyatakan semestinya anak tersebut berdiri di sebelah abinya, sehingga dia tidak bisa bermain-main dengan teman-temannya. Kalau sebelah abinya berarti di saf dewasa atau di saf anak-anak? Saf dewasa. Dan berarti beliau berpendapat tidak memutus saf. Enam. Faman farraqa baina salatil fardhi wa salatin nafilah fa alaihi dalil. Salat sunnah sudah kelihatan di sini, yaitu disafkan ana wal yatim min waraihi. Kalau yatim enggak dianggap karena anak-anak, maka mestinya aku berdiri atau beliau berdiri di samping Rasulullah SAW, di sebelah kanan seharusnya. Tapi kenapa di belakang? Karena dia dalam keadaan memiliki teman di safnya walaupun kecil. Berarti teranggap. Kalau tidak teranggap, apakah boleh saf di belakang imam sendirian? Tidak boleh. Dan keras larangannya. Jangan sekali-kali seseorang berdiri sendirian di belakang imam. Tidak boleh. Tapi kalau anak-anak kecil, cukup. Cukup. Walaupun dia belum balik, naam. Mad dalil, ad-dalil, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lidha fasahih ma'alihi al-jumhur. Oleh karena itu yang sahih adalah apa yang dipegang oleh jumhur. Wa qad ikhtarahu ibnu aqilin min al-hanabilah. Dan telah dipilih pula pendapat ini oleh ibnu aqil dari kalangan hanabilah. Wa sawabahu ibnu rajab fil qawa'id. Dan dibenarkan pula oleh ibnu rajab di dalam kitab al-qawa'id. Ibnu rajab juga hambali. Ibnu aqil juga hambali. Ternyata mereka juga tidak taklid kepada tokoh-tokoh Hanabilah. Bahkan beliau juga tokohnya. Artinya tidak taklid kepada Imam Ahmad rahimahullah. Kalau itu marjuh, mereka tinggalkan. Taib. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadith fawaid jammah. Minha sahhata musaffat alladhi lam yablugh fi as-salah. sahnya berbarisnya dalam saf orang yang belum baligh. Naam. Sahnya orang atau anak kecil berbaris di saf, tidak memotong saf dan terhitung dan teranggap. Lian al-yatim yutriq ala man mata abuhu wa lam yablugh. Karena makna yatim adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan belum baligh. Tanya. Istafadna aydan min hadzal hadis anna al-afdal fi mawqif al-ma'mumin an yakunu khalf al-imam. Bahwa yang paling afdal tempat berdirinya para makmum an yakuna khalfal imam, semestinya di belakang imam. Disebutkan di sini makmumin jamak, artinya bukan satu. Kalau satu di sebelah kanan imam, tetapi yang afdal kalau lebih dari dua atau lebih dari satu, dua, tiga dan empat ila akhirih, an yakuna khalfal imam, maka dia di belakang imam. Dikatakan afdal karena memang pada kasus tertentu, apakah tempat yang sempit ataupun ini ataupun itu, boleh pembuat saf di kanan dan kiri imam. Ya. Nah. Salisan. Anna mawqif al-mar'ah yakunu khalf ar-rijal. Bahwa tempat berdirinya wanita di belakang laki-laki. Oleh karena itu, tempat yang paling jelek bagi laki-laki ada yang paling belakang. Dan tempat yang paling jelek bagi wanita adalah yang paling depannya. Maka mereka bersaf dari belakang. Waruwiya annal munafiqin yataharra o yataakharun. Yataharra utakhur. Sengaja ingin terlambat belakangan. Kemudian mereka melihat wanita dari ketiak-ketiak mereka ketika ruku. Ketika ruku, melihat dari ketiak-ketiak mereka. Fahada fi'latuhum. Perbuatan jelek mereka. Rabi'ah. Al-fa'idah al-rabi'ah. Sihhatu mawqifil mar'ah saffan wahidan. Kita sudah pernah mendengar larangan berdiri di belakang saf sendirian. Kecuali kalau perempuan. Mengapa? Kalau laki-laki sendirian bisa di sebelah imam. Kalau perempuan tidak bisa. Walaupun istrinya. Walaupun istrinya tidak boleh. Harus di belakang. Bahkan di belakang yang tidak terlihat. Bukan di belakang yang terlihat. Padahal istrinya. Apalagi yang selain itu. Sehingga dari hadis ini Ummu Anas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dibariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang laki-laki sendirian. Fa hadha dalil ala annahu sahha mauqiful mar'ah saffan wahidan. Berarti boleh wanita bersaf sendirian. Madamat wahidah, kalau memang adanya cuma satu. Fa'in kunna aksar min dhalika wajab alaihinna iqamata saf. Kalau memang lebih dari satu, ya harus membentuk saf. Nggak boleh sendiri, sendiri, sendiri, nggak boleh. Harus membentuk barisan. Al-Khamisah. Jawazul ijtima' fin nawafil. Jawaz ijtima' fin nawafil. Bolehnya sholat berjamaah pada sholat sunnah. Dan tidak hanya tarawih. Tidak hanya tarawih. Kalaupun sholat nafilah. Atau sholat tanpa sebab. Ayo. Berwudu semua. Kita akan sholat. Mengimami kalian. Sholat apa Ustaz? Sholat apa saja. Sholat sunnah. Kalian lihat. Bagaimana saya sholat. Boleh seperti itu. Seorang guru dalam kelas di pelajaran disuruh berwudu kemudian mengerjakan sholat. Sholatnya serius. Bukan sholat-sholatan. Sholat benar. Boleh? Naam. Karena Nabi pernah mengimami para sahabat ta'liman. Dan sholatnya? Sholat yang sungguh-sungguh. Bukan sholat yang berpura-pura. Tidak, sholat serius. Sehingga tidak bisa ketika ruku, ah, kamu harus ruku begini-begini. Enggak begitu. Karena sholat serius. Tayyib barakallahu fikum. Dia mendapatkan dua perkara berarti. Ibadah sholatnya dan ta'limnya. Pengajarannya. Jawazul ijtima' fin nawafil wa in lam yushra' laha ijtima' idza lam yattakhidz dzalika 'adatan mustamirrah. Walaupun tidak disyariatkan untuk terus-menerus berjamaah. Akhirnya jadi ajaran baru. Setiap hari sebelum ini kita salat berjamaah. Dua rakaat. Salat sunnah. Tapi terus sampai akhirnya menjadi kebiasaan baru. Fahadha dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam bid'ah. Sehingga kalau sesekali tidak mengapa. Sadisah yang keenam. Jawazu salah liqasdi ta'limi biha. Bolehnya salat dengan tujuan mengajarkan cara salat. Boleh salat. Salat sungguh-sungguh. Tetapi dengan tujuan mengajarkan bagaimana salat. Aw ghairi dzalika minal maqasidid diniyah atau lain-lainnya dari tujuan-tujuan agama. Tujuan agama artinya tujuan syariat. Tujuan yang syar'i. An-nafi'ah yang bermanfaat, al-mufidah yang berfaedah. Silakan. Khana bin na'azakumullah. Hanya saja jangan menyempitkan sesuatu yang luas dan jangan merendahkan sesuatu yang tinggi. Salat wajib yang sangat tinggi sekali, sangat mulia. Tetapi kemudian dia niatkan untuk olahraga. Itu namanya merendahkan sesuatu yang tinggi. Jangan kamu cari dunia. Cari akhirat, dunia akan dapat otomatis. Tetapi kalau ta'lim, itu syar'i. Salatnya syar'i. Ingin mengajarkan pada mereka juga syar'i. Dikerjakan kedua-duanya. Atau yang semacam itu. Atau mencontohkan. Kamu melihat orang itu masuk duduk, enggak sholat. Kamu masuk di depan dia, sholat sunnah. Orang itu agak malu. Tadi saya masuk, enggak sholat. Enggak seperti beliau ini. Loh itu kan riya, bukan. Kalau ingin dipuji, riya. Kalau ingin memberitahu dia, menasehati dia, tadkir, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Qala as-sabi'ah yang ketujuh, tawadu'un nabi. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa karam khuluqihi. Dan betapa mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita lihat, sudah kita bahas kemarin, bukti-bukti dalam hadis ini, ketawaduan Rasulullah dan kemuliaan akhlaknya. Apa saja? Pertama, diundang oleh siapapun, apakah yang dia yang mulia ataupun yang rendahan, yang kaya ataupun yang miskin, yang ini ataupun yang itu, beliau datangi. Selama tidak ada halangan, beliau datangi. Yang kedua, memiliki jiwa membalas budi. Diundang adalah satu kebaikan. Maka beliau ingin memberikan kebaikan pula pada mereka. Yang jauh lebih baik, yaitu mengajarkan ibadah salat. Yang ketiga, mengambil kesempatan. Dalam kesempatan apapun untuk mengajarkan ilmu. Ini juga akhlak beliau. Yang keempat, beliau mau berdiri di tikar yang sudah menghitam. Dalam keadaan hitam min tulil muqs. Dan dicuci oleh beliau, berarti dalam keadaan basah, belum kering. Ini barakallahu fikum beberapa kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang tampak dalam hadis ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ke-8, istihbabu ijaba da'wat da'i. Istihbab, anjuran untuk menyambut undangan. Walasiyama liman yasul biijabatihim jabru khawatirihim. Dianjurkannya, dicintainya, disukainya untuk mendatangi undangan. Undangan makan. Dan sejenisnya. Lebih-lebih lagi, terhadap orang yang kalau kamu datangi mereka, niscaya hatinya akan senang sekali dan akan terhibur dengannya dari kesusahan-kesusahannya. Watatmin qulubihim, atau menenteramkan hati-hati mereka. Malam takun walimata ursin. Fa'inda dhalika tajib ijabatu da'wah. Berbeda dengan walimah. Kalau walimah, harus. Kalau undangan-undangan lainnya, sebaiknya. Istihbab, dianjurkan. Malam takun walimata ursin, selain walimah urs, undangan pernikahan. Fa'inda dhalik, maka ketika itu wajib didatangi undangannya. Dan itu hakul muslim ala muslim. Ida da'atka fa'ajibhu. Kalau mengundang kamu, maka sambutlah undangannya. Wa'in bagi mulahadatal ahwal fi mithli hadihil munasabat. وتصحيح النية فبذلك يحصل المجيب خير كثير. Dan semestinya kita memperhatikan mulahadhah al-ahwal, memperhatikan keadaan-keadaan, fi mithli hadhihi al-munasabat, dalam kesempatan-kesempatan yang seperti itu kita harus lihat keadaannya. وتصحيح النية, dan luruskan niatnya. فَبِذَلِكَ يَحْصُلْ لِلْمُجِبْ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Maka akan didapat oleh seorang yang mengundang kebaikan yang sangat banyak. مُلَحَضَةَ الْأَحْوَالِ, ini penting khususnya bagi mereka-mereka yang sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat, atau dia sebagai ustadz, pemimpin, atau pengayom mereka. Maka harus lihat keadaan. Kalau memang kamu hitung itu adalah akan membawa kebaikan buat mereka, datangi. Kalau dikhawatirkan sebaliknya, jangan. Apa mungkin? Sebaliknya. Sangat-sangat mungkin, karena zaman sekarang banyak politikus. Dia memiliki sesuatu dari syubhat-syubhat. Tetapi dia selalu berpura-pura bahwa dia bersama syekhnya. Bersama ustadznya, ana ma syekh, ana ma ustadz. Dia ingin membuktikan. Diundang ustadznya ke rumahnya. Nih, saya undang ustadz ke saya. Saya undang syekh saya. Kalau kamu melihat ini hanya stempel untuk mendukung dirinya, dalam keadaan dia memiliki beberapa syubhat yang perlu ditegur. Kalau kita datangi, berarti kita menyatakan orang ini betul, baik, dan mendapatkan rekomendasi, kan begitu. Ustadz saja datang kok rumahnya. Syekh saja datang kok rumahnya. Ini dikhawatirkan mudarat. Maaf, saya sedang sibuk. Afwan, saya punya kerjaan ini. Saya punya ini, saya punya itu. Selesai. Ini barakallahu fikum. Perkara mulahadatul ahwal. Kata Syekh, yanbaghi mulahadatul ahwal. Harus melihat keadaan-keadaan. Dalam masalah munasabah seperti itu. Dan juga harus ada tashihin niyah. Yang kedua, kita perlu perhatikan niatnya. Apa niat kamu? Sayang kalau hanya niatnya, wah ini zen, ini sate. Sayang sekali, dia hanya dapat sate. Tidak mendapatkan selain itu. Kalau dia ingin menggembirakan tuan rumah, menyenangkan mereka, ingin menghibur orang yang mungkin kehidupannya kurang, serba kurang, maka ini jadi amal soleh. Jadi pahala. menyambut undangannya sudah pahala, niat menghibur pahala lagi, apalagi kemudian mengajarkan kepadanya ilmu, dapat pahala berikutnya lagi. Masya Allah. Allah yabarik. Padahal rumahnya sangat sederhana, sangat amat sederhana. Tapi dia hibur. Masya Allah. Dingin, anginnya enak dari sini. Kadang-kadang seperti itu. Karena memang banyak lubangnya. Sehingga anginnya sepoi-sepoi. Diingatkan kebaikannya. Kita gak dusta. Diingatkan kebaikannya. Rumah gubukmu ini enak sekali. Anginnya betul-betul semeriwing dari sini, dari sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa tidur saya di sini. Ini barakallahu fikum. Orang tadi akan merasa. Alhamdulillah. Ternyata rumah saya ini tidak jelek-jelek amat. Naam. Qala fabidzalika yahsulul mujib khairun katsir, dengan ini kalau kita penuhi panggilannya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Khususan idza kana al mujib kabirul maqam, khususnya kalau yang diundang ini memiliki kedudukan yang saya katakan tadi. Yang seringkali orang itu segan mau mengundangnya, ragu-ragu. Begitu mengundang tidak mau datang, tuh kan saya sudah dari awal menganggap bahwa ini enggak bakal mau datang. Langsung hatinya kecil. Langsung merasa minder ila akhirnya. Ini perlu didatangi yang demikian. Tapi yang sebaliknya, kalau dia hanya ingin mendapatkan stempel, karena ini tokoh dan sebagainya, maka kita harus melihat. Ini kelihatannya hanya untuk tujuan politis saja. Ya tidak perlu, kita datangin. Kalau perlu, kita ingatkan. Nanti, kalau engkau sudah meninggalkan syubhatmu itu. Nanti, kalau engkau sudah meninggalkan temanmu itu, yang mubtadi umbal, hizbi, ila akhirnya. Intaha barakallahu fikum, berarti intahina min hadal hadis. Berarti, pertemuan berikutnya tidak ada alasan. Ya Muhammad, tidak ada alasan lagi tidak hafal. Wa antumah, aydan, 1-2, tidak ada alasan. Sudah selesai dibahas, sudah selesai diterangkan, sudah diambil fawaidnya. Maka siapa yang tidak hafal pada pertemuan berikutnya, maka dia alaihil qiyam ila akhiri darsain. Laisa darsun wahid. Sampai habis pelajaran tauhid. Sebentar, kurang lebih sejam setengah cuma. Hah? Riyadhah. Naam. Tafadhal, tafadhal. Daqiqah wahidah. Atau daqiqatain. لا أكثر من ذلك.